حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب غزوة ذات الرقاع، وهي غزوة محارب حفصة خصبة من بني ثعلبة من غطفان، فنزل نخلا وهي بعد خيبر، لأن أبا موسى جاء بعد خيبر. باب غزوة ذات الرقاع، باب perang ذات الرقاع، وهي غزوة محارب خصفة، yaitu ghazwat muharib. Ini menunjukkan bahwa pendapat al-Imam al-Bukhari bahwa ghazwat dhat riqa itu juga yang dikatakan ghazwat dhat ghazwat muharib khatfa. Bani Tha'labah min Ghatafan. Dua penamaan untuk satu peperangan, sama seperti perang Khandak atau perang Ahzab. Barakallahu alaikum. Baik. Dikatakan bahwa Ghazwat Dhat Riqa ini setelah Khaibar, setelah barakallahu alaikum, setelah Khaibar. setelah Khaibar. Ila khilaf di antara para ulama ahli tarikh tentang Ghazwat Dhat Riqa ini, akan tetapi lebih kuat orang-orang yang berpendapat bahwa itu setelah Khaybar, setelah Khandak. Setelah Khandak, karena di Dhat Riqa Rasulullah SAW melakukan salat khauf, dan salat khauf tidak disyaratkan kecuali mulai dari perang Khandak. Kuat dari keyakinan kita bahwa Dhat Riqa ini dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah perang Khandak. Baik. Di sini katakan al-Hafidz tambih: jumhur ahli al-maghazi ala anna ghazwat Dhat Riqa hiya ghazwat muharib. Jumhur ahli al-maghazi, yani ahli tarikh yang berkompeten dalam masalah sejarah peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli sejarah terkhusus masalah perang yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majumhur ulama yang ahli di bidang sejarah tentang perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Ghazwat Dhat Riqa itu barakallahu fikum adalah perang Ghazwat Muharib, dua nama untuk satu peperangan. Kama jazama bihi Ibn Ishaq wa inda al-Waqidi annahuma sintan. Wa menurut al-Waqidi bahwa memang dua peperangan. Wa tabi'ahu al-Qutb al-Halabi fi syarhi sirah wallahu a'lam bis-shawab. Tapi jumhur ulama sekali lagi mengatakan bahwa dua peperangan ini, ya dua nama ini itu satu peperangan. Dan ini terjadi setelah Khaybar bahkan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, qala Abdullah ibn Raja, qala akhbarana Imran al-Qattan. عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه بالخوف في غزوة السابعة غزوة ذات الرقاع. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى mengimami para sahabat dengan salat khauf di غزوة السابعة, peperangan yang ketujuh, Ghazwat Dhat Riqa. Baik. قصد ذات الرقاع. قال ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الخضي بيدي قارد. Berkata Ibn Abbas bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salat khauf di tempat yang namanya di Qarat. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perang yang ketujuh adalah perang yang dilakukan di tahun ketujuh. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu taala wa qala Bakr bin Sawada qala wa qala Bakr bin Sawada qala hadathani Ziyad bin Nafi' an Abi Musa anna Jabiran hadathahum صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم يوم محارب وثعلبه يوم محارب وثعلبه والنبي صلى الله عليه وسلم ابو موسى menceritakan bahwa Jabir mengatakan صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم يوم محارب وثعلبه hari peperangan yang mereka lah yang diperangi muharib ini kabilah dan Thalabah. Qala rahimallahu ta'ala wa qala ibn Ishaq sami'tu Wahb ibn Kaysan qala sami'tu Jabiran qala kharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila dhati ar-riqa' min nakhlin falaqiya jam'an min ghatafan falam yakun qitalun wa akhafa an-nasu ba'dhum ba'da fa sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rak'atay al-khawfi وقال يزيد عن سلمة غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القرد. النبي صلى الله عليه وسلم keluar إلى ذات الرقاع. Min nakhlin, nama tempat barakallahu fikum. Falakiya jam'an min ghatafan falam yakun qital. Kun bertemu dengan kelompok atau orang-orang dari ghatafan kemudian tidak terjadilah peperangan, tidak terjadi peperangan barakallahu fikum. Wa khafan nasu ba'dhum ba'dha. Kemudian orang pun saling barakallahu fikum merasa khawatir dengan musuhnya. Baik, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat dua rakaat salat khauf. Barakallahu fikum. Nakhl dikatakan tadi, nakhl itu ada satu tempat barakallahu fikum yang ada di Najd. Kemudian Rasulullah SAW melakukan salat dua rakaat, salat khauf. Wa qala Yazid an salamata gazautu ma'an Nabi SAW data qaradin. Baik, barakallahu fikum. Peperangan yang ma'ruf. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Muhammad ibn al-Ala qala haddathana Abu Usama an Buraid ibn Abdullah ibn Abi Burdata an Abi Burdah عن أبي موسى رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غازات ونحن في ستة نفر بيننا بعير نعتقبه فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري فكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا. وحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم ثم ذكره ذاك قال ما كنت أصنع بأن أذكره كأنه كره أن يكون شيء من عمله أفشاه. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala mengatakan, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam di ghazatin wa nahnu fi sittati nafarin bainana ba'irun. Kami keluar melakukan peperangan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu peperangan. Nahnu fi sittati nafarin bainana ba'irun, di setiap 6 orang ada satu ekor unta. Na'taqibuhu, yang kami saling bergantian untuk mengendarainya. Saling bergantian untuk mengendarainya 6 orang. Baik. Panakabat aqdamuna wa naqabat qadamaya. Kemudian karena perjalanan lama, baik, sampai kaki-kaki kami luka, termasuk kedua kakiku, kata Abu Musa, luka. Wasakatat adfari, bahkan sampai kuku kakiku pun copot. Fakunna nalufu ala arjulina al-khiraqa, maka kami pun mengikat di perban. Barakallahu fikum, kalau di zaman sekarang di perban. Lalu dikli di balut. Kami pun membalut kaki kami dengan secarik kain. Fasumiyat Ghazwat Dhatir Riqa, maka diberilah nama perang itu adalah perang Dhatir Riqa, perang yang kami membalut kaki kami karena luka dalam perjalanan. Bayangkan berapa lama baru dapat giliran ketika barakallahu fikum 6 orang harus saling bergantian untuk menaiki seekor unta. Baik, ini menunjukkan tentang kesulitan yang ada pada para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Baik, maka mungkin kita ini terlalu banyak mengeluh. Kita ini terlalu banyak mengeluh padahal masih banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Kalau dari sisi materi, mungkin lebih banyak yang kita dapatkan, yang kita nikmati, ketimbang para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in di awal-awal perjuangan. Baik. Fasumiyat ghazwat Dhatir Riqa, maka diberilah nama peperangan itu dengan Dhatir Riqa. Lima kunna na'sibu minal khiraki ala arjulina, karena kami mengikat membalut kaki-kaki kami dengan kain. Wa hadatsa Abu Musa bi hadzal hadits wa thumma kariha dzalika. Abu Musa menceritakan hadis ini, menceritakan peperangan ini, padahal sebenarnya beliau tidak mau menceritakannya. Beliau mengatakan ma kuntu asna'u bi an adzkurahu. Tidak pernah aku melakukan perbuatan itu untuk aku ceritakan. Yani tidak pernah aku melakukan peperangan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian aku berikutnya akan menceritakannya kepada orang-orang. Barakallahu fikum. Karena ukarha yakuna syai'un min amali afsyahu. Kelihatannya Abu Musa tidak senang untuk beliau membongkar perkara-perkara yang beliau telah lakukan dari amal saleh. Berupa jihad fi sabilillah. Masya Allah, ini menunjukkan tentang keikhlasan, kejujuran. Kejujuran mestinya barakallahu fikum. Sidqu ma Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Qutaybah ibn Sa'id عن مالك عن يزيد عن طالب بن خوات عمن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاء صلاة الخوف. Dari orang yang menyaksikan peperangan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Dhatir Riqa, salat al-khauf. Secara anna ta'ibatan saffat ma'ahu wa ta'ibatun wujahal adu. Tata cara salat khauf ini digambarkan bahwa jamaah ini dibagi menjadi dua. Saffat ma'ahu, satu saf atau satu kelompok mengatur saf di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'ifatun wijahal adu, sementara kelompok yang lainnya menghadap musuh. Fa shalla billati ma'ahu rak'atan tsumma thabata qa'iman wa atamu li anfusihim. Kemudian beliau melakukan satu rakaat. Baik. Melakukan satu rakaat. Tsumma thabata qa'iman. Kemudian berdiri beliau di rakaat yang kedua. Sementara makmum, yakni para sahabat, menyempurnakan, mereka menambah satu rakaat lagi. Tsumma sarafu. Kemudian mereka setelah menyempurnakannya bubar, mereka salam. Paham insyaallah? Dua sahab, dua kelompok. Kelompok pertama, ini kan dua rakaat mau dilakukan. Kelompok pertama salat bersama dengan Rasulullah satu rakaat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rakaat yang kedua tetap berdiri. Mereka melanjutkannya sampai dua rakaat ditambah satu rakaat oleh mereka, kemudian mereka salam. Salam Rasulullah. Kemudian mereka ganti dengan apa? Dengan kelompok yang satu yang belum salat. Yang tadi yang kelompok A yang pertama sudah melakukan salat bersama dengan Rasulullah. Kemudian kelompok B ini masuk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibaratnya orang masbuk. Barakallahu fikum. Fa shalla bihim rak'atan allati baqiyat min salati tsumma sabata jalisan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan tinggal satu rakaat. Rasulullah tinggal melakukan satu rakaat. Beliau tasyahud, beliau duduk menunggu para sahabat. Sahabat kan cuma satu rakaat. Mereka menambah satu rakaat ulang sampai duduk tasyahud bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tsumma sabata jalisan wa atammu li anfusihim tsumma sallama bihim. Barakallahu fikum. Jadi kelompok pertama salat takbiratul ihram bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kelompok yang kedua salat memberi salam bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Jadi setiap kelompok mendapat satu rakaat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka enggan, enggak mau kecuali mendapat jatah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau melakukan salat. Ini yang mereka sangat tunggu. Bahkan dalam perjalanan haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau salat duhur di Makkah ketika tawaf ifadah. Beliau melakukan salat duhur di Makkah tawaf ifadah. Dan usai salat duhur beliau kembali tetap ke Mina dan tetap melakukan salat duhur. Batrakat. Tambarakalatikum. Tapi sebenarnya bukan salat duhur, tapi salat sunnah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau hendak mengimami para sahabatnya semuanya yang ada di ikut bersama dengan beliau pada saat itu untuk melakukan apa? Melakukan tawaf ifadah dan yang belum melakukannya. Barakallahu fikum. Karena tidak semua sahabat barakallahu fikum melakukan tawaf ifadah pada hari itu. Pada saat itu. Ada yang nanti setelahnya, ada yang mungkin besoknya. Barakallahu fikum, karena tawaf ifadah sesuai dengan keadaannya, kelonggarannya. Jadi pahami tata cara salat. Tata cara salat khauf ini satu bentuk. Ada beberapa bentuk tata cara salat khauf yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya. Tentunya dari pelaksanaan yang seperti ini ada pengarahan tentu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini yang harus kalian lakukan, begini modelnya, begini bentuknya. Di bahasa kita disosialisasikan, baik, disampaikan dulu bagaimana tata caranya, baik, apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dikerjakan. Karena kalau tidak akan kebingungan, paham barakallahu. Semuanya akan melakukan seperti biasa. Baik. Semuanya akan melakukan seperti biasa. Kalau sesuatu yang ada yang luar biasa, mestinya disebutkan dulu. Barakallahu fikum. Baik. Kalau tidak, maka selesai pelaksanaannya harus disampaikan. Sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat di tempat yang ternyata yang bermakmum kepada beliau bukan hanya orang-orang safar, tapi orang mukim. Baik. Seorang imam dari kalangan musafirin, misalnya dia jadi imam, dan ternyata yang bermakmum di belakangnya tidak semuanya orang musafir. Paham barulah itu. Baik. Sementara ini adalah pembahasan tentang apa masa-masa wahyu. Boleh jadi ada syariat yang dirubah. Baik. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usai melakukan salat, kan tentunya hanya 2 rakaat. Baik. Tentunya hanya 2 rakaat. 2 rakaat duhur, 2 rakaat asar, maghrib tetap 3, isya 2 rakaat, subuh tetap 2 rakaat. Maka di salat-salat yang beliau kasar, begitu selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atimmu salatakum fa inna qaumun safar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian menyempurnakan salat-salat kalian karena kami dalam kondisi safar. Ambar kelabiku. Ini disampaikan kepada masyarakat bahwa kondisi sholat untuk para musafirin demikian keadaannya, demikian modelnya. Orang-orang awam yang tidak tahu, ya semua sholat ya sama, mau safar, mau mukim sama, semuanya 4 rakaat. Barakallahu fikum. Duhur, asar, taib dan isyaknya. Jadi dimanapun mereka berada, tetap mereka melakukannya sempurna. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyempurnakan salatnya 4 rakaat selama dalam perjalanan beliau. Ingat ini, beliau tidak pernah menyempurnakan salatnya 4 rakaat selama perjalanan beliau. Semuanya beliau qasar. Barakallahu. Maghrib tentunya tetap 3. Tapi subuh tetap 2. Yang dikasar ini cuma 3. Barakallahu fikum, duhur, asar dan isya. Sekali lagi, semua perjalanan safar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah beliau mengitmam salatnya. Semuanya beliau qasar. Barakallahu fikum, dipendekkan. Adapun jamak, menjamak salat, jamak salat itu dia sesuai dengan keadaan. Jadi, tidak mesti bahwa kita mengqasar harus menjamak. Seperti yang dilakukan oleh banyak dari kalangan kaum muslimin dan merupakan keyakinan mereka, kapan kita mengqasar harus menjamak. Paham? Baik. Maka tidak mesti. Baik. Perhatikan baik-baik. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Makkah dari Madinah subuh rabi'atin. Baik. Min Dzulhijjah. Di subuh hari tanggal 4 Dzulhijjah. Beliau masuk ke Makkah. Beliau melakukan qasar selama 4 hari di Makkah, tidak pernah menjamak. Paham barakallahu. Jadi tanggal 5, 4, 5, 6, 7. Tanggal 8 pagi beliau sudah berpindah dari Makkah menuju Mina. Di Mina pun beliau tidak menjamak salat sebagaimana dalam riwayat Jabir. kisah yang panjang barakallahu fikum tentang perjalanan haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jamak beliau. Di tanggal 9-nya ketika wukuf, di situ baru beliau menjamak. Menjamak antara zuhur dan asar di waktu zuhur. Barakallahu fikum. Karena apa? Karena orang-orang akan menghabiskan waktunya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala karena waktu itu dan tempat itu tempat yang makbul doa. Allah Subhanahu wa taala berbangga-bangga dengan tamu-tamunya. Di hadapan para malaikat kata Allah, "Haula'i atauni sya'sa ghubra." Ghubra. Mereka inilah hamba-hambaku datang kepadaku memenuhi panggilanku dalam keadaan rambut-rambut mereka kusut masai. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa mereka adalah hamba-hambaku dan aku akan mengampuni mereka. Masya Allah. Dan doa pada saat itu makbul. Sehingga perlu kiranya diingatkan para jamaah haji untuk banyak melakukan doa. Baik. Mengulang-ulang doa, jangan cuma sekelar kita berdoa. Baik. Seulang-ulang, berapa kali nanti ulang. Sementara Anda selama di situ Anda diperintahkan untuk berdoa. Sudahkah Anda mengulangi sampai 100-100 kali? Baik. Sudahkah Anda memohon dengan sangat ilhah, merengek-rengek meminta? Baik. Jangan seperti orang-orang kebanyakan berdoa sedikit itu sulit bobo. Kalau nyak bobo ngobrol. Baik. Kalau enggak selfie. Kalau enggak mendaki gunung ke sana, gunung Jabal Rahmah. Baik. Padahal di sana diperintahkan orang untuk berdoa, berzikir, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak-banyak doa. Diulang, diulang, diulang, diulang terus, diulang sampai selesai wukuf. Baik. Sampai lalah, sampai capek berdoa. Barakallahu fikum. Sebagian orang anda lihat enggak berdoa. Baik. Kalau ditanya mereka berdoa kita, sekelar berdoa kita. Ya subhanallah. Diulang, diulang, diulang doa itu. Baik. Dan insyaallah makbul. Makbul doa di sana. Makbul. Baik. Akan dirasakan buktinya oleh orang-orang yang betul-betul berdoa di saat itu, di tempat itu. Bahwa makbul doa. Barakallahu fikum. Cuma orang terkadang ya. Baik. Doa, asal-asal doa. Seakan-akan dia tidak butuh dengan apa yang dia minta. Baik. Barakallahu fikum. Seakan-akan dia tidak butuh dengan apa yang dia minta. Doa, asal-asal doa. Coba Anda merengek meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguh dalam berdoa, Allah akan berikan. Allah akan penuhi permintaan. Allahul musta'an. Baik, syahidna di sini barakallahu fikum. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat dua kali nampaknya, dan ini boleh barakallahu fikum, dan satunya dilakukan sebagai sunnah dan satunya dilakukan sebagai satu kewajiban, karena cuma satu kewajiban dalam satu waktu, seperti yang dilakukan oleh Mu'ad salat isya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian pulang ke kampungnya mengimami masyarakatnya. Salat isya juga. Tapi niatannya salat sunnah, sementara makmumnya berniat salat wajib. Barakallahu fikum. Berniat salat wajib. Baik, kita lanjutkan barakallahu fikum. Wa qala Mu'ad haddatsana Hisham an Abi Zubair an Jabir qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi nakhlin fa dzakara salat al-khauf qala Malik wa dzaaka ahsanu ma sami'tu fi salatil khauf. Kami berada di tempat yang namanya Nakhl, daerah Najd. Pada cara salat al-khauf, dan disebutkanlah tata cara salat khauf, berkata Malik, wa dzaaka wa dzaalika ahsanu ma sami'tu fi salatil khauf. Inilah tata cara yang paling bagusnya yang aku dengar tentang masalah salat khauf. Tabahu Al-Layth an Hisham an Zaid bin Aslam an Al-Qasim bin Muhammad qala haddatsahu sallallahu alaihi wasallam bi ghazwati Bani Ammar. Kata al-Hafidz di sini katanya enggak nyambung, wallahu alam. Baik, kata al-Hafidz di sini salam dari salam tiga suati Bani Anmar, padahal pembicaranya atau babnya masih apa? Masih apa? Datar riqa. Baik, bab datar riqa, bab gazwati datar riqa. Padahal gazwati Bani Anmar lain ceritanya, barakallahu fikum. Tapi mungkin yang diinginkan oleh Imam Al-Bukhari adalah tata cara salatnya, barakallahu fikum, bukan peperangannya, wallahu alam. Atau tempat itu dekat dengan Bani Sa'labah. قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد عن صالح بن حوات عن سهل بن أبي حسمة قال يقوم الإمام مستقبل القبلة وطائفة منهم معه وطائفة من قبل العدو وجوههم إلى العدو فيصلي بالذي معه ركعة ثم يقومون فيركعون لأنفسهم ركعة ويسجدون سجدتين في مكانهم ثم يذهب هؤلاء إلى مكان أولئك فيجيء أولئك فيركع بهم ركعة فله ثنتان ثم يركعون ويسجدون سجدتين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن صالح بن خوات عن صالح بن أبي حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثني محمد بن عبيد الله قال حدثني ابن أبي حازم عن يحيى قال سمع القاسم أخبرني صالح بن خوات عن سهل حدثه قوله. Tata cara di salat di sini, ini Salim bin Abi Hasma, sama seperti hadis Anas tadi. Yaqumul imam mustaqbil al-qiblah wa ta'ifatu minhum ma'ahu. Imam berdiri untuk melakukan salat menghadap kiblat dan sekelompok bersama dengan imam. Wa ta'ifatu min qibalil adu wujuhum ila al-adu. Dan sekelompok yang lain, kelompok B, kelompok A bersama dengan imam, kelompok B menghadap musuh. Fayusalli billadhi ma'ahu rakaatan, maka imam ini salat bersamanya dengan yang pertama, kelompok A, satu rakaat. Tsumma yaqumuna fayarka'una li anfusihim rakaatan, kemudian mereka menambah satu rakaat. Kemudian wa yasjudun wa sajdataini di makanihim, kemudian menyelesaikannya. Kemudian mereka berangkat gantian dengan kelompok B. Kelompok B masuk ke imam, barakallahu fikum, melakukan satu rakaat. Tsumma yarka'una wa yasjuduna sajdataini, mereka ruku dan melakukan sujud dua rakaat tambahan. Jadi sehingga mereka salam bersama dengan imam. Qala rahimahullah ta'ala haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Shu'aib 'ala Az-Zuhri qala akhbarani Salim أن ابن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد fawazina al-adwa fasafabna lahum. Fasafabna lahum. Gaza itu mah Rasulullah SAW, kata Ibnu Umar, aku berperang bersama dengan Rasulullah SAW kibal Najd, ke arah Najd. Baik. Fawazina al-adu, maka kami pun berhadapan dengan musuh. Berhadapan dengan musuh. Fasafabna lahum, maka kami pun bersafsaf untuk mereka. قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن الزري قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله ابن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين وطائفة الأخرى والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا فقاموا في مقام أصحابهم فجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم سلم عليهم ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء قضوا ركعتهم. Berkata Ibn Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat bersama dengan satu kelompok dan kelompok yang lain menghadap musuh. Tsumma sarafu faqamu bi maqami ashabihim. Fa jaa'a ulaika fa shalla bihim rak'atan tsumma sallama 'alaihim. Tsumma qama ha'ula'i fa qadaw rak'atan wa qama ha'ula'i fa qadaw rak'atahum. Tuman sarafu faqamu fi maqami ashabihim faja'a ulaika fasalla bihim rak'atan thumma sallama alaihim. Baik. Ada yang mengatakan bahwa kaifiyah ini sama seperti yang lalu, ada juga yang mengatakan bahwa tidak. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat barakallahu fikum dan mereka sendiri yang menyempurnakannya masing-masing tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu mereka. Agar tanpa menunggu mereka. Mereka sendiri yang menyempurnakannya, terkhusus di kelompok yang kedua ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu selesai melakukan menyempurnakannya dua rakaat, beliau salam, sementara mereka berdiri untuk menyambungnya, semacam mereka adalah orang-orang yang masbuk. Qala rahimallahu ta'ala haddatsana Abu Yaman qala haddatsana Syu'aib an Az-Zuhri qala haddatsani Sinan wa Abu Salamah anna Jabiran akhbara annahu gaza ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kibala Najd. Qala rahimallahu ta'ala haddatsana Isma'il qala haddatsani akhi an Sulaiman an Muhammad bin Abi Utay Atiq an Ibn Shihab an Sinan bin Abi Sinan Ad-Du'ali an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma akhbarahu أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فلما خاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل معه فأدركتهم القائلة في واد كثير الإضاح فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس في الإضاح يستظلون بالشجرة بالشجر ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه قال جابر فنمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا فجئناه فإذا إنه أعرابي جالس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا اخترط سيدي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده صلتا فقال لي من يمنعك مني قلت الله فها هو ذا جالس ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال جابر بن عبد الله أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم Gaza melakukan peperangan di arah Najd. Falamma qabala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabala ma'ahu. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang, kami pun pulang. Fa adrakatumul qa'ilatu fi wadin katsiril idah. Perjalanan pulang ini beliau turun ke satu lembah yang banyak pohon idahnya, pohon idah. Baik. Panazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tawarraqan nas fil idah. Kemudian beliau turun dan orang-orang pun terpencar mencari naungan. yastadilluna bisyajarah, bernaung di bawah pohon. Wa nazala Rasulullah SAW tahta samuratin, dan Rasul pun turun di satu tempat yang beliau bernaung di bawah satu pohon. Beliau menggantungkan pedangnya di ranting pohon itu. Qala Jabir fanumna naumatan, maka kami pun semuanya tidur. Faida Rasulullah SAW yad'una, tiba-tiba Rasulullah memanggil kami semuanya. Maka beliau datang berkumpul. Faida indahu a'rabiyun jalisun, ternyata sudah ada a'rabi duduk. Faqala Rasulullah inna hadha ikhtarata saybi wa ana na'im. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang ini ikhtarata saybi, dia mengambil dan menghunus pedangku dalam keadaan aku tidur. Baik. Fastaiqatu wa huwa bi yadihi salta. Aku pun terbangun dalam keadaan sudah terhunus di tangannya. Faqala li man yamna'uka minni. Kemudian dia pun mengatakan, siapa gerangan yang bakal menghalangi engkau dari aku? Qultu Allah. Maka aku pun mengatakan, Allah. Maka Taib Arabi itu pun gemetar sehingga tangannya tidak lagi bisa menggenggam pedang tersebut, sehingga pedang itu terjatuh dari tangannya. Kemudian Rasulullah SAW mengambil alih pedang itu dan mengarahkannya kepada Arabi sambil mengatakan, "Fama yamna'uka minni?" Terus siapa yang akan menghalangi engkau dari aku? Baik. Maka orang itu tidak bisa mengatakan apa-apa kecuali kun ta khaira akhirin ya Muhammad. Jadilah engkau orang-orang yang sebaik-baik orang yang memegang pedang. Baik. Ada isyarat bahwa dia minta diampuni. Semala di akibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkannya. Masya Allah. Maka di kisah lain, barakallahu fikum. Qalakum fadhhab li sya'nika. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berilah engkau, pergilah untuk urusanmu. Falamma walla qala anta khairum minni. Maka orang itu pun berkata, engkau lebih baik dari aku. Masya Allah. Ini ucapan dan tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harapannya bahwa dengan sikap ini orang-orang itu bisa masuk Islam dengan mudah dan gampang. Di sini katakan, "Faman 'alaihi li shiddati raghbati Nabi sallallahu alaihi wasallam fi isti'lafil kufar li yadkhulu bil Islam wa lam yu'akhidhu bima sana." Di sini betapa besar harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kelembutan beliau terhadap orang-orang kafir agar supaya mereka masuk ke dalam Islam, dan beliau tidak menghukum dengan perbuatan yang dia lakukan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau memaafkannya. Tadi disebutkan oleh Al-Imam Al-Waqidi di nahwi hadhihi al-qissah annahu aslama wa annahu raja ila qaumihi, bahwa orang ini masuk Islam dan kembali ke kaumnya dan mengajak kaumnya untuk masuk Islam, dan ternyata banyak di antara kaumnya yang masuk Islam. Masya Allah. Tapi intinya para ulama mengatakan bahwa orang ini Arabi ini masuk Islam. Tapi karena apa? Kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan akhlak beliau, dengan perangai beliau, dan mestinya seorang doa, orang yang paling bagus akhlaknya, sehingga dengan akhlak ini orang-orang bisa masuk mendapat hidayah. Jangan justru akhlak seorang dai menjadikan orang-orang lari dari kebaikan, lari dari kebenaran. Jangankan yang di luar enggan masuk, yang di dalam pun akan keluar. Misal dia bermuamalah dengan muamalah yang curang. Barakallahu fikum. sesama ahlus sunnah, mungkin sesama salafiyin, muamalahnya tidak betul, janji tidak ditepati, kemudian muamalahnya tidak baguslah, sehingga dia merasa dendam, dia merasa tidak mendapat sesuatu yang istimewa dalam dakwah ini, sehingga dia berhenti ngaji menjadi orang awam ulang, sambil mengatakan begitu kata salafiyin. Padahal ya salah sesungguhnya. Ya orang yang salah, bukan manhajnya yang keliru. Tidak bisa disalahkan manhaj ini hanya karena orang-orang yang ada di dalamnya. Sama seperti Islam ini, tidak bisa disalahkan Islam ini karena orang-orang yang dalam Islam ini tidak menjalankannya. Barakallahu fikum. Ada orang-orang mengatakan Islam itu bisa. Islam bisa bagaimana? Ini apa dia orang-orang begini? Bukan begitu. Orang yang bisa. Orang yang salah, orang yang keliru. Tidak menjalankan Islam sebagaimana mestinya. Islam adalah agama yang lurus. Agama yang indah. Agama yang sempurna. Bukan Islam yang disalahkan. La hawla wa illa billah. Kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sungguhnya engkau berada di atas budi pekerti yang sangat agung. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Walau kunta faddan, seandainya engkau kasar mulutmu, keras hatimu, maka niscaya orang-orang yang ada di sekitarmu akan lari menjauh dari engkau. Dalam bermuamalah, barakallahu fikum, kalau salah dalam bermuamalah, tidak bagus dalam bersikap, berakhlak, orang akan lari, tidak senang. Yang bertahan pun misalnya, barakallahu fikum, hanya sekedar orang-orang yang hanya menyabarkan diri. Seorang ustaz, ini enggak ustaz, kemudian banyak beberapa perkara yang dengannya dia terindikasi mungkin barakallahu fikum melakukan ini, melakukan itu, terkhusus masalah kedustaan, barakallahu fikum, kecurangan, maka orang-orang pun tidak senang dengannya. Semestinya barakallahu fikum, ya tentunya kita dan anak secara pribadi, barakallahu fikum, tidak menganggap diri anak lebih baik dari antum semua lah. Kita semuanya koreksi diri, barakallahu fikum. Dan anak pun kalau antum melihat kekurangan pada diri anak, silahkan ingatkan, barakallahu fikum, jazakumullahu khairah. Dalam masalah-masalah tertentu, dalam masalah-masalah muamalah, sehingga kita, barakallahu fikum, semakin memperbaiki diri. Dan kita mensyukuri saudara-saudara kita yang mengingatkan tentang kekurangan dan kesalahan kita, yang dengan ini kita bisa semakin baik dan semakin baik. Barakallahu fikum. Karena suatu sikap yang paling buruk adalah ketika senantiasa kita menolak nasihat dan akhirnya kita terkenal dengan orang yang tidak mau menerima nasihat. Sehingga orang tidak lagi mau menasihati. Gara-gara apa? Sifat dan sikap ini. Tidak mau menerima nasihat. Dan siapapun mestinya siap untuk menasihati dan siap untuk dinasihati. Barakallahu fikum. Dan sekaligus siap untuk menjalankan nasihat. Karena kalau cuma sekedar nasihat, ya mungkin banyak yang menasihati. Tinggal mau menjalankannya atau tidak. Barakallahu fikum. Karena semuanya kita ini ada kekurangan-kekurangan, ada kealpaan. Dan boleh jadi kita meyakini sesuatu itu boleh dan baik, padahal itu tidak boleh dan tidak baik. Barakallahu fikum. Akhlak sebagai seorang salafi, sebagai seorang sunni, ahlus sunnah, tentunya lebih baik dari orang-orang awam. Janji-janji ditepati, barakallahu fikum. Amanah-amanah ditunaikan. Ucapan-ucapan dikontrol. Jangan memaki, jangan menyumpah-nyumpah, barakallahu fikum. La haula wa quwwata illa billah. akhlak, sehingga orang barakallahu fikum bisa menilai dan bisa ikut dengan dakwah ini karena perangai dan sikap kita. Barakallahu fikum. Jangan orang mengatakan, "Saya begitu kata usalatin, saya putar balik, saya tidak amanah," dan seterusnya. Baik. Dikasih amanah, dia tidak menjalankan amanah. Dikasih tanggung jawab, dia tidak tanggung jawab. Wallahul musta'an. Jadi kembali kita semuanya, barakallahu fikum. Kita membawa bukan nama, bukan cuma nama diri pribadi kita, tapi kita ini membawa dakwah. Membawa dakwah. Dakwah salafiyah ini, dakwah ahlus sunnah. Seandainya itu orang awam, dia salah ya, salah sendiri. Tapi ketika Anda dianggap sebagai seorang sunni salafi, pakai peci dia. Dia mengaji di mana dia? Kelompok mana dia? Orang akan mengelompok-kelompokkan. Dia mengaji di sana. Berarti anu dia salafi dia. Kembali itu kah tukang. Kemudian dia menceritakan kejelekan-kejelekan, sehingga orang lari, antipati. Sehingga dia cerita-cerita orang lain, salaf itu begini-begini. Padahal enggak, cuma dia saja. Baik. Cuma dia saja. Enggak menunaikan amanah. Wallahul musta'an. Baik, kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.